Semenjak kau bukan lagi jadi kasihku, semenjak ayah bunda tak merestuiku, serasa aku harus melepaskanmu dan pergi dari sisimu. Betapa kau masih menyayangi diriku, betapa kau akan tetap mengasihiku. Seakan tak ingin kau lepas daku, dan jangan meninggalkanmu. Lupakan saja semua kenangan semasa kita bersama. Anggaplah itu hanyalah sebuah impian yang telah Betapa kau masih menyayangi diriku, betapa kau akan tetap mengasihiku. Seakan tak ingin kau lepas daku, dan jangan meninggal. Lupakan saja semua kenangan semasa kita bersama. Anggaplah itu hanyalah sebuah impian yang telah musnah. Saja semua kenangan semasa.